الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فنبدينا عزكم الله كتاب ملجوكنا فجرا كتابي Fathul Majid pada ucapan kumis waqala at-tibi al-ilah waqala at-tibi al-ilahu fi'alun bima'na maf'ul fi'al yani wazan fi'al maknanya maf'ul kal kitab bima'na al-maktub kitab tapi maknanya maktub yani yang tertulis min aliha ilahatan ay abada ibadatan. Baik. Yani abada ibadatan melakukan ibadah. Qala syarih wa hadha katsirun fi kalamil ulama. Berkata syarih, ada katsirun min kalamil ulama, ini banyak dari ucapan para ulama kita. Ilah di makna al-ma'bud al-ma'luf. Wa ijma'un minhum anna al-ilaha huwal ma'bud, dan disepakati oleh para ulama kita bahwa al-ilah artinya al-ma'bud yang diibadahi, khilafan lima ya'taqiduhu 'ibadul qubur wa jahalatul mutakallimin. Ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah kubur dan orang-orang dungunya dari kalangan ahlul kalam, min anna ma'nahu makna al-ilah menurut mereka الخالق والقادر على الاختراع. طيب يعني لا إله إلا الله. طيب إله di sini artinya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah. إله paham rabbikum, kata-kata إله dalam syahadat kita La ilaha illallah. Pembahasan kita dari kemarin ini adalah ilah ini. Barakallahu fikum. Yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah bahwa ilah di sini al-ma'bud al-ma'luf. Yani tidak ada yang bisa diibadahi dan boleh diibadahi. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ijma'. Khilafan lima ya'taqidhu 'ibadul qubur, berbeda dengan apa yang diyakini oleh para penyembah kubur dan orang-orang dungunya dari kalangan ahlul kalam, min anna ma'nahu, bahwa makna yang mereka pahami dari la ilaha yakni wal khaliq wal qadir 'alal ikhtira, yakni tidak ada yang mampu mencipta, tidak ada yang mampu melakukan, mengadakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka pahami dari la ilaha illallah. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Baik. Makna la ilaha illallah ini la hadirun alal khalq wal ikhtira illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta, tidak ada yang mampu untuk mengurus, tidak ada yang mampu untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka pahami dari la ilaha illallah. Wa yadhunnuna annahum idza qaluha, dan mereka mengira kalau mereka sudah mengatakan syahadat dengan pengertian yang mereka yakini tadi. Barakallahu fikum. Faqad atau min at-tauhid bil ghayatil quswa, mereka mengira kalau mereka sudah berada di atas ketauhidan yang puncaknya. Yani kalau dia mengatakan la ilaha illallah, yani tidak ada yang mencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mengurusi segala sesuatunya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa melakukan ini dan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap kalau dia menyatakan syahadat dengan makna yang seperti ini, dia sudah berada pada puncak ketauhidan. Baik. walau fa'alu ma fa'alu min ibadati ghairillah, walaupun ternyata kenyataannya, karena ini keyakinannya dari ucapan syahadat itu ya begitu modelnya ya, kalau mereka menyembah kubur mereka tidak anggap itu syirik. Bisa dipahami ini barakallahu fikum. Kalau kita mengatakan la ilaha, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, selesai. Kapan ada yang menyembah selain Allah, maka dia musyrik, kafir. Tapi dia mengatakan apa? La ilaha illa, tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya ketika dia beribadah kepada selain Allah, masih tetap dia muslim, masih tetap dia mukmin, tidak musyrik, tidak juga kafir. Baik, karena makna yang diyakini berbeda toh. Baik, dari syahadat yang sama-sama kita ucapkan. Baik, karena salah pengertian mereka tentang la ilaha illallah ya. Akhirnya apa? Mereka masih beribadah kepada sinar subhanahu wa ta'ala kedua ilamuat. Mereka ke kuburan wali fulan, ya wali fulan tolong saya. Saya sudah sakit sekian tahun lamanya tidak kunjung sembuh, tolong saya disembuhkan. Ya wali fulan, saya sudah sekian lama dagang tidak kunjung-kunjung ada peningkatan, berikanlah saya limpahan rezeki, mudahkan urusan saya. Baik. Ya wali fulan, selama ini keluarga saya morat marit tidak kunjung harmonis, tolong dijadikan rumah saya, rumah tangga saya harmonis. Barakallahu fikum. Dia minta kepada Sayyidina Rasulullah, dan ini mereka tidak anggap syirik billahi subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah menyembelih di sana untuk si wali fulan. Mereka telah bernazar di situ, mereka telah i'tikaf di situ. La haula wala quwata illa billah. Mereka tidak anggap itu semuanya sebagai kesyirikan karena mereka salah dalam memahami la ilaha illallah. Jadi jangan terkecoh kalau ada orang mengatakan apa? Perkumpulan atau majlis tauhid tasawuf. Nah, jangan ada mengira bahwa tauhid yang mereka maksud itu sama seperti anda yang anda maksud. Beda. Mana la ilaha illallah yang antum pahami akan berbeda dengan apa yang mereka pahami. Sehingganya orang-orang yang seperti ini karena salah dalam memahami la ilaha illallah, akhirnya mereka menyembah kepada selain Allah SWT dan mereka anggap biasa-biasa saja dan bukan kesyirikan. Kada'awati al-amwat wal istighatsah, minta pertolongan dan bantuan wali-wali tertentu fil kurubat, dalam masalah-masalah sempit, masalah pelik, wan nadhar lahum fil mulimmat, dan bernadar kepada mereka di perkara-perkara yang turun dari mereka dari kesulitan-kesulitan, ila ghairi dzalika minan wa'il ibadat, dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah-ibadah yang mereka lakukan untuk wali fulan, dan mereka tidak anggap itu adalah kesyirikan. Subhanallah. Ruku sujud di hadapan kuburan wali fulan, mereka tidak anggap itu adalah kesyirik. Karena makna la ilaha illallah menurut mereka apa? La qadir ala al-ikhtira ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma sya'aru anna musyrikil Arab wa ghairuhum. Anna musyrikil Arab wa ghairahum yusharikunahum fil iqrari bihadal ma'na. Mereka tidak sadar bahwa musyrikin orang-orang Arab dari zaman dahulu kala sama persis dengan keyakinan mereka ini. Kalau cuma sekedar meyakini bahwa Allah sebagai pencipta segala-galanya, Allah yang menghidupkan mematikan, Allah yang memiliki, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan mematikan, Allah. Kalau cuma ini keyakinannya, orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun keyakinan mereka. Keyakinan orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta. Hanya Allah yang menghidupkan mati, Allah yang memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segala-galanya. Itu keyakinannya orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ya'taqiduna anna Allah huwal khaliqul qadiru 'ala al-ikhtira'. Orang musyrikin di zaman Rasulullah meyakini bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mencipta dan mampu untuk melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kama qala ta'ala wala in sa'altahum. Sebagaimana Allah berfirman, man wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin ini, kau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan mereka. Wa qala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna Allah la khalaqahunna al-azizul alim. Kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakannya adalah Allah al-azizul alim. Fa akhbar ta'ala anhum annahum ittakhadhu al-awliya'a min dunihi. Baik. Lah terus kenapa mereka dianggap musyrik padahal keyakinan mereka seperti ini? Bahwa hanya Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan. Mereka kenapa dikatakan musyrik? Annahum ittakhadul awliya'a min dunihi. Waqalu, yang menjadikan dianggapnya mereka musyrik, ya karena mereka menyembah selain Allah. Menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Taib. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan ini, berhala-berhala ini, patung-patung ini, wali-wali ini, kuburan-kuburan ini, kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Baik. Jadi ibadah yang mereka lakukan, berupa doa, berupa nazar, dan yang lainnya, itu hanya untuk mendekatkan, atau sesajen-sesajen, sembelihan, kurban, untuk mendekatkan mereka, katanya, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fatabbal liman kana Abu Jahal wa ru'usul kuf min Quraisy wa ghairihim a'lama minhu bima la ilaha illallah. Maka celakalah orang-orang yang Abu Jahal dan tokoh-tokoh kufur orang Quraisy lebih paham tentang lebih paham dan lebih tahu tentang makna la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Orang-orang dahulu kala sangat paham tentang la ilaha illallah. Karena hanya dua pada saat itu. Saat Rasulullah SAW mengajak orang-orang Makkah untuk bersyahadat. Hanya dua. Orang yang memang betul-betul mau menyerahkan diri hanya untuk Allah. Dia beribadah. Dia rela mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Inilah muslimin. Adapun orang-orang musyrikinnya, mereka tidak mau mengatakan La ilaha illallah. Kenapa tidak mau? Karena tahu konsekuensi La ilaha illallah. Begitu mereka mengatakan la ilaha illallah, yang tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, otomatis apa yang mereka sembah selama ini harus mereka tinggalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Ini kita harus ingat baik-baik bahwa orang musyrikin di zaman Rasulullah mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, dengannya dicap musyrik. Jadi ketika mereka diajak qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad mengajak kita menyembah hanya Tuhan satu saja, padahal selama ini kita menyembah Tuhan yang banyak? Berarti mereka sangat tahu mana la ilaha illallah, bahwa konsekuensinya adalah apa? Menolak dan mengkufuri semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang diyakini sebagai satu-satunya sesembahan. Masya Allah. Tapi kata penulis di sini, Abu Jahal lebih paham tentang la ilaha illallah. Karena pahamnya dan tidak maunya dia meninggalkan Tuhan-Tuhannya, ia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena tahu konsekuensinya. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Innahum kanu, mereka orang musyrikin, ketika diajak untuk mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka beristikbar, mereka sombong, berlaku angkuh. Wa yaquluna inna la tariku alihatina. Apakah kami harus atau apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah selama ini hanya karena mau mengikuti orang yang pandai bersyair lagi gila? Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arabu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Di sini kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat paham makna la ilaha illallah, artinya harus mereka tinggalkan sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini, barakallahu fikum. Orang-orang musyrikin sangat paham bahwa makna la ilaha illallah adalah mereka harus meninggalkan semua sesembahan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, aku katakan, wa dalalatuha ala hadha dalalatu tadammun wa anna dhalika yaqtadi ikhlas al-ibadati lillahi wahdahu. Wa dalalatuha ala nafil ilahiyyati wa ibadatiha wa ifradillahi ta'ala bil ibadati dalalatun mutabaqah. Wa dalalat la ilaha illallah ala nafil ibadati an kulli ma siwallah kainan man. Qultu, aku katakan. Penulis di sini. Dalalatuha, yakni dalalatu, yakni la ilaha illallah. Ala hadha, atas makna atas makna rububiyah. Dalalatu tadammun. Mengandungi, kalau anda meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, itu sudah mengandungi keyakinan anda sebelumnya bahwa anda meyakini yang mencipta adalah Allah, yang memiliki segala-galanya adalah Allah, yang menghidupkan mematikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang memiliki arsy adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan dalalatu tadammun. Baik, kita ulangi lagi. Ketika anda mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, berarti anda telah meyakini kandungan, di antara kandungannya adalah bahwa Allah sebagai pencipta. Barakallahu fikum. Allah sebagai pengatur semesta alam ini, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Itu namanya dalalatu tadammun, mengandungi. Wa nadzalika yaqtadi ikhlas al-ibadah. Dan karena anda meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya Allah yang berizki, maka hanya Allah yang boleh anda sembah. Lainnya tidak boleh. Barakallahu fikum. Wa nadzalika yaqtadi ikhlas al-ibadah, mengharuskan anda berlaku ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Padalalatuha ala nafil ilahiyati wa ibadatiha wa ifradillahi ta'ala bil ibadati dalalatum mutabakah. Maka la ilaha illallah yang anda ucapkan, ala nafil ibadatiha, dengan makna anda harus menafikan ketuhanan dan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyendirikan Allah untuk diibadahi. Ini namanya dalalatum mutabakah. Inilah yang diinginkan dari la ilaha illallah itu sesungguhnya. Barakallahu fiik. La ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Padahal la ilaha illallah nafil ibadati min an kulli ma siwallahi kainan man kana. Maka inilah yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, artinya menafikan ibadah dari semua selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Wa isbatul ilahiyyati lillahi wahdahu, dan penetapan ketuhanan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, duna kulli ma siwa, tanpa yang lainnya. Wa hadha huwa at-tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusul, dan ilah tauhid yang diajakkan kepadanya oleh seluruh rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalla 'alaihi al-Qur'an min awwal ila akhir, dan ilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an mulai dari awalnya sampai akhirnya, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Kama qala ta'ala anil jin, sebagaimana Allah mengatakan tentang jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya, katakan wahai Rasul, bahwa telah diwahyukan kepadaku, annahu, bahwa sesungguhnya ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran ketika Rasulullah membacakannya. Faqalu, kemudian jin-jin itu yang telah mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami telah mendengar Quran yang sungguh sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Bagaimana itu? yahdi ila rusydi, bahwa Al-Qur'an itu mengajak kepada petunjuk. Fa amanna bih, dan kami pun mengimaninya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Rabb kami. Fala ilaha illallah la tanfa'u illa min man arafa madlulaha nafyan wa isbata. Maka la ilaha illallah yang diucapkan tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang mengetahui madlulaha, yang ditunjukkannya, nafyan wa isbatan. Ini makna dari la ilaha illallah itu sendiri. Penafian dan penetapan. Penafian artinya penolakan, pengkufuran untuk semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan penetapan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa taqada dzalika, dan harus dia meyakini itu. Wa qabilahu wa amila bihi, dan dia harus menerimanya dan menjalankannya. Wa ma man qalaha an ghairi ilmin wa i'tiqadin wa amal. Dan ada pun orang yang hanya sekedar mengatakannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa dia mengetahui apa maknanya. Dan tidak pula meyakini kandungannya, dan tidak pula menjalankan keharusan-keharusannya. Maka taqaddama fi kalamil ulama anna hadha jahlun sirf. Maka sudah kita lewati dari ucapan para ulama kita bahwa ini adalah kebodohan. Tapi betul-betul bodoh. Bahia hujjatun alaihi bila raih. Bahkan la ilaha la hujjah atas dia. Bukan untuknya, tapi atas dia. La haula wa quwwata illa billah. Bila raib, tanpa diragukan lagi. Baik. Wa qawluhu fil hadithi wahdahu la syarikalah. InsyaAllah mudah-mudahan dipahami ini. Dan ucapan Rasulullah SAW dalam hadith, wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, ta'kidun, ini penegasan dan penguat, wa bayanun limadmuni ma'naha, dan keterangan tentang kandungan maknanya. Wa qad awdaha Allah taala dzalik, dan ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyanahu fi qisasil anbiya'i wal mursalin fi kutubihil mubin, fi kitabihil mubin. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Kisah-kisah para nabinya dan rasul-rasulnya dalam Al-Qur'an. Coba tengok. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Ubudullaha rabbi wa rabbak. Malakum min ilahin ghairu, sembahlah Rabbku, sesembahanku, yakni Allah, sesembahan kalian juga. Jangan kalian sembah siapapun selainnya. Ini ucapan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fama ajhala ubadal qubur bihalihim. Betapa dungunya orang-orang penyembah kubur tentang kondisi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzama ma waqa'u fihi, dan betapa mengerikannya apa yang mereka terjerumus ke dalamnya, ini kesyirikan. Fa inna musyrikil arab wa nahwihim jahadu la ilaha illallah lafzan wa ma'na. Orang musyrikin Arab dahulu kala menentang untuk mengatakan la ilaha illallah, enggak mau sama sekali mereka mengatakan la ilaha illallah lafzan wa ma'nan, secara lafaz dan makna mereka enggak mau, karena mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah, mereka harus tinggalkan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Wa haula'il musyrikuuna aqarru biha lafdan. Sementara para penyembah kubur ini mau mengakui, menerima untuk mengucapkan la ilaha illallah secara lafaz, la ilaha, bahkan wiridannya sehari boleh jadi ribuan kali la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tergoyang semua badan dia, la ilaha, la ilaha. Antum pernah lihat orang-orang begini modelnya? Pokoknya tak angka semua di badan. Ribuan kali mereka mengucap. Subhanallah. Setelah itu di kuburan. Meminta ke wali fulan. Kemudian mereka menganggap itu bukanlah kesyirikan. Bukanlah ibadah. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Kata beliau di sini, wa haula'il musyrikun, orang musyrikin zaman sekarang ini, aqarru biha lafdan, mengakui la ilaha illallah secara lafaz, wa jahaduha ma'na, tapi mereka menolak makna. Fa tajidu ahadahum yaquluha wa huwa ya'lahu ghairallahi bi anwa'il ibad. Dapati mereka ini sering-sering mereka mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang sampai ini wiridan ratus bahkan ribuan kali per hari. Wa huwa ya'lahu ghairallahi bi anwa'i ibadah. Dalam keadaan dia menyembah selain Allah dengan berbagai macam ibadah. Kal hubbi wa ta'zim. Seperti kecintaan dan pengagungan. Wal khauf war raja. Takut dan berharap. Wa tawakkul wa du'a. Tawakal serta doa. Wa ghairallahi bi anwa'i ibadah. Dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah. Oh, takutnya ke wali yang ada di kuburan ini luar biasa. Harapannya ke wali ini luar biasa. Tawakal doanya juga luar biasa. Wa ghairadzalika min anwa'il ibadah. Bal zada syirkuhum ala syirkil arabi bimaratib. Bahkan lebih parah kesyirikan orang-orang belakangan ini ketimbang kesyirikan orang-orang Arab dahulu kala. Dengan beberapa tingkatan. Fa in aktsaruhum idza waqa'a fi syiddatin akhlasat. Karena kebanyakan mereka orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dalam kondisi kejepit, dalam kondisi susah, dalam kondisi terpuruk, akhlasat du'a li ghairillah. Taib. Idza waqa'a fi syiddatin akhlasat du'a li ghairillah. Afwan. Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi syiddatin akhlasat du'a li ghairillah ta'ala. Wa yataqiduna annahu asra'u farajan lahum min Allah. Afwan. Ini orang-orang musyrikin sekarang ini, idza waqa'a fi syiddah, kalau mereka terpuruk, mereka susah, mereka ditimpa musibah, mereka mengikhlaskan, memurnikan doanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka panggil ya Abdul Qadir Jailani atau ya Syamsan, ya Idrus, ya Badawi atau siapapun yang mereka senantiasa panggil dan seru untuk menyelamatkan mereka. Wa yataqiduna, dan mereka sangat meyakini annahu asra'u farajan lahum minallah, bahwa wali-wali ini lebih cepat pertolongannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafi hal musyrikin al-awwalin, berbeda dengan musyrikin zaman dahulu kala, fa innahum yusyrikuna fir raha, mereka mempersekutukan Allah hanya di kondisi lapang. Wa ma bi syada'id, dan dalam kondisi terpuruk mereka, dalam kondisi susah mereka, mereka justru mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sangat yakin bahwa yang hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang bisa menolong. Kama qala ta'ala, fa idza rakibu bil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka mengendarai kapal laut, ya kan, bahtera di tengah laut, kemudian mereka dihempas oleh badai topan. Taib. Rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka terombang-ambing dihantam oleh badai dan topan, mereka pun sudah ketakutan dan kebinasaan. Da'allaha mukhlishin, mereka pun berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ucapan mereka, la inna anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari malapetaka ini, maka kami akan menjadi orang bersyukur. Ternyata di sini kata Allah, pala manajjahum ilal barri idahum yusyrikun. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka naik ke daratan, ternyata kembali mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fabi hadza tabayyan. Dari sini jelaslah usul. Anna musyriki ahli hadhihi zaman, bahwa musyrikin di zaman sekarang ini ajhalu billahi bi tauhidihi min musyrikin Arab. Lebih dungu, lebih tidak tahu tentang ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada musyrik Arab di zaman dahulu kala. Wa man qablahum, dan orang-orang yang sebelum mereka. Barakallahu fiik. Karena justru tahunya mereka dan konsekuensinya la ilaha illallah, mereka tidak mau menyatakan dan mengucapkan la ilaha illallah. Sementara orang belakangan wiridannya la ilaha illallah terus, tapi peribadatannya kepada selain Allah juga jalan terus. La haula wala quwwata illa billah. Dan jangan dikata bahwa ini para penyembah kubur, para penyembah wali sudah lewat zamannya. Di zaman sekarang ini pun banyak orang yang begini model. Maka berbahagialah dan bersyukurlah antum semuanya diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat gamblang dalam Al-Qur'an, gamblang, sangat-sangat gamblang. Tidak ada ketersamaran sama sekali dalam tentang masalah tauhid. Yani tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.